Dikasro inna, bukan dibaca anna, tapi dibaca inna. Asani yang kedua, ba'dal qasam, setelah qasam. Qaulihi ta'ala, seperti perkataannya Allah ta'ala, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu, sini baca inna, jadu setelah qasam bahwa wal kitabi al mubin, wal kitabi al mubin. Kemudian Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka, dibacain innaka, meskipun apa? Meskipun sebelumnya itu ada apa? Ada jumlah atau ada kalimat berupa Hamim wal Kitabil Mubin atau Yasin wal Qur'anil Hakim, tapi intinya inna di situ jatuh setelah qasam, jatuh setelah qasam. Terusnya asalis nomor 3. Setelah qasam ini qanan barakallahu fik, ada 3 keadaan sebenarnya. Ada yang wujuban, wujub dibaca inna, dan ada yang jawazan, dan ada yang dua, punya dua segi. Cuma belum sempat saya rangkum lagi, insyaallah karena tadi saya perlu. Kalau ada plus sedikit sudah yang lain terganggu. Pokoknya saya ini sudah 1 jam hilang, sudah yang lain sudah. Jadi ringkasnya ya nantilah tiap-tiap yang datang insyaallah. Asalis tahun nomor 3, antaqa'a mahkiyatan bil qaul, ina ini jatuh mahkiyatan bil qaul, jatuh dalam keadaan diceritakan jatuh tapi makulul qaul, mahkiyah diceritakan dengan qaul. Maksudnya begini, qala ini Abdullah, ini Abdullah adalah makulul qaul dari qala, bahwa ini Abdullah adalah cerita hikayah dari qaul, cerita dari qaul, bukan maksudnya bukan ini itu jatuh setelah qala enggak, tapi qala ini di situ ini Abdullah mahkiyah diceritakan dari qaul itu. Qala dia berkata, ini Abdullah. Jadi ini Abdullah itu apa? Cerita. Berarti diceritakan dengan lafaz qala, diceritakan dengan lafaz qaul. Diceritakan dengan lafaz qaul. Bahwa ini Abdullah. Ini Abdullah, bahwa ungkapan mahkiyah diceritakan. Jadi diceritakan dengan qaul qala. Nah. Seterusnya Ar-rabi an takuna al-lamu ba'daha. Lam ini jatuh setelah inna. Adalam jatuh setelah inna. Lihat qauli ta'ala, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Mana ini? Ada la rasul, la rasuluh. Lam ini jatuh setelah apa? Setelah inna. Adalam jatuh setelah inna. Makanya dibaca innaka la Rasulullah, innaka la Rasulullah. Jelas lewat innaka la rasulullah. Inna jatuh setelah lam ini jatuh setelah inna. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Sini inna dibaca kasrah ya karena jatuh setelahnya berupa lam lakadibun. Lakadibun jatuh setelah lam. Jatuh setelah inna. Fakusirat ba'da ya'lamu wa yashhad di kasrah innanya setelah ya'lam dan setelah yashhad. Soalnya apa? Setelah ya'lam dan setelah yashhad dibaca inna. Soalnya setelahnya inna ada lam. Tapi ya, setelah ya'lam, setelah yashhad dibaca inna. Soalnya setelah inna itu adalah kak dibun ada lam lamnya. Ngerti gak ya kan? Ngerti kira-kira insya Allah. Paham insya Allah kan? Gue masih kater. Tanya di ring sini. Apa sar? Nanti ada lama-lama gak paham sar. Sar ya. Ayo lanjut. Wa ingkanat qad futihat ba'da alima wa syahida. Meskipun inna di sini itu sungguh dia di fathah setelah alima dan setelah syahida. Intine saiki intine inna jatuh setelah alima, jatuh setelah yasyad, ada yang di kasrah, ada yang di fathah. Ya enggak? Tinggal kawan. Cuma sebagai titik poin perhatikan lam. Kalau ada lam setelahnya berarti di kasrah. Tapi kalau setelahnya itu tasdik kok enggak ada lam, bisa jadi di fathah. Makanya wa in kanat meskipun inna di sini qad futihat sungguh dia itu di fathah ba'da alima wa saida setelah alima dan saida fi qouli ta'ala alimallahu annakum dibaca annakum badal setelah anna ya kan setelah alima, setelah alima tetap dibaca annakum tahtanuna anfusakum syahidallahu annahu dibaca anna badal setelah apa? Syahida. Kenapa? Apa perbedaannya? Lihat. Wadhalika liwujudillam di awalaini. Karena pada dua contoh di atas, itu karena ada lam. Karena ada lam, maka dia dibaca kasro. Dunal akhirah ini bukan contoh yang terakhir. Dua contoh yang terakhir, itu kenapa di fathah? Soale kono lamnya. Ngerti gak? Badal masing-masing jatuh setelah apa? Alima dan syahida. Ngerti insya Allah? Intini inna jatuh setelah alima, jatuh setelah syahida bukan kunci pokok dia harus di kasroh. Ngerti? Bisa di fathah, bisa di kasroh. Tapi kalau posisinya ketika itu pada khobarnya atau setelah inna itu ternyata ada lam, maka disinilah harus dibacakan kasrah bukan dibacakan fathah. Ngerti? Ngerti gak Evan? Jelas? Jelas? Paham ini? Qasim, paham? Temenan? Bedanya apa sih? Lihat lamnya sih ya. Lihat lamnya, kalau lamnya itu ada setelah alima dan saida berarti dia nanti dibacakan kasro. Tapi kalau gak dibaca kasro, kalau gak ada lamnya berarti dia itu dibaca fathah. Bis? Jelas? Nah, mepas. Antum tulis. Hunaka ba'dul mawadhi wujubu kasri inna. Wujubu kasri inna. Undur Sudurud Dhahab juz 1 halaman 195 dan Al-Awdah halaman jalai diri. Di sana ada beberapa tempat. Tempat ini wajib dikasroh inna, wajib mengkasroh inna. Lihat di sudur, insya Allah akan terlihat kapan-kapan wajib dikasroh innanya. Qala al-musannifu rahimahullah wa yajuzu dukhulul lami ala ma ta'akhara min khabar inna al-maksura au ismiya au ma tawassata min ma'mulil khabar awil fasal wa yajibu ma'al muqaffafati in uhmilat walam yadharil ma'na syarah. Yajuz dukhul lamil ibtida ba'da inna al-maksura ala wahidin min arba'atin. Boleh masuknya lamul ibtida. Boleh masuk lamul ibtida setelah inna maksura pada salah satu dari empat perkara ini. Sekarang perhatikan ya. Sekarang ada lam jatuhnya setelah inna, ya. Ada lam jatuh setelah inna. Itu namanya lamul ibtida. Ngerti? Setelah inna itu ada lam. Ingat, jadi boleh lam itu masuk pada in maksura. Perhatikan ya. Ada lam ini masuk, ini namanya lamul ibtida. Jatuh setelah inna. Jatuh setelah inna. Lah, kapan ini? Kapan adanya lamul ibtida ini kapan? Yaitu pada salah satu dari empat perkara. Tak terangkan dulu, nanti tak ulangi lagi syarat-syaratnya. Empat perkaranya apa? Isna ini mutaakhira ini. Letaknya di dua tempat, tapi terakhir. Yang kedua, wasna ini mutawasita ini. Letaknya dua, tapi di tengah-tengah. Enggak ada di depan. Enggak ada yang di depan. Imma terakhir, dua tempat di terakhir. Yang kedua, dua tempat di tengah-tengah. Jelas? Jadi ada lamul ibtida, ini masuk setelah inna, ini pada salah satu dari empat tempat. Empat tempat ini apa saja kan ya? Dua tempat di tengah-tengah, dua tempat di belakang. Ngerti gak ya, kawan? Ngerti? Yes. Lanjut dulu. Fa'amal muta'akhiran, adapun dua tempat yang paling terakhir, yaitu satu, letaknya di khobar. Letaknya di khobar. Nahu wa inna rabbaka lazu maghfiratin. Mana ini? Lazu ya. Letaknya di mana nih? Di khobar. Rabbaka isimnya inna, lazu maghfiratin, zu khobarnya inna. Letaknya di khobar. Ini yang pertama. Inna minna lama apa? Lamul ibtida. Lamul ibtida. Saat insyaallah nanti ada mengatakan lamul muzahkakah. Saat insyaallah tertulis insyaallah. Cuma anak terangkan dulu. Sekarang lazu maghfirat di sini khobar dan lamul ibtida masuk pada khobar. Letak paling terakhir. Yang kedua, al-ism. Nah, sekarang yang kedua, letaknya pada isim. Ditulis wa syartuhu ayyakuna mutaakhiran anil khabar. Isim di sini wasyartuhu ayyakuna mutaakhiran anil khabar. Atau yata'akhir an ma'muril khabar. Fakaulika inna fiddari lazaitan jalisun. Inna fiddari lazaidan jalisun. Di sini perhatikan di sini syaratnya lamul ibtida masuk pada isim. Pertama syaratnya dia harus letaknya di terakhir sebelum khobar. Jadi khobarnya dulu baru isimnya. Contohnya apa, lihat inna fiddalika laibur. Mana khobarnya? Fi dalika. Mana isimnya? La ibro. La ibro letaknya di mana? Di terakhir. Jelas. Isimnya letaknya di terakhir. Yang kedua, jadi kan. Ayat akhir isimnya itu terakhir. Tapi terakhir apa? An ma'mul khobar. Terakhir dari ma'mulnya khobar. Jadi khobari punya amal. Contoh lagi, inna fiddari lazaidan, mana isimnya? Lazaidan. Mana khabarnya? Jalisun. Ah, lebih dulu mana sekarang? Lebih dulu isimnya, baru khabarnya. Cuma sekarang, lazaidan di sini didahului oleh ma'mul. Aina ma'mul? Fidda. Ini ma'mul dari mana? Dari khabar. Jelasin insya Allah. Dari isimnya letaknya terakhir. Letaknya terakhir. Tapi terakhir ada dua cara. Terakhir dari apa? Dari khobar. Dan terakhir dari makmulnya khobar. Berarti jelas oleh Fad. Ayat Ungdur Aulah Masalik. Juz 1 halaman 344. Juga 347. Jelas soal ini jelas. Dari isim, isim, ingat isim, jelas isim itu kadang-kadang lamul ibtidak masuk pada isim, ingat lamul ibtidak masuk pada isim, isimnya syaratnya apa tadi? Terakhir. Terakhirnya ini dua keadaan salis, apa tadi? Mana pastinya salis? Di. Jelas ini insyaallah. Sudah paham insyaallah ini. Jadi terakhir apa ini? Imaba isim mutaakhir anil khabar wa imaba an ma'mul al khabar. Jelas insyaallah di sini. Lanjut. Kita. Mana ambilnya? Yo, la zaidan di sini. Ya, jergelirung kok la zaidan. Kok pada Eropa jadi senopo. Tambahan. Lanjut. Wa amal mutawasiton. Apa maksud mutawasiton di sini? Lihat, mutawasiton lamun ibtidak masuk di tengah-tengah. Masuk di tengah-tengah. Berarti kan dua tempat lamul ibtidak masuk di tengah-tengah. Pertama, masuk pada fa ma'mulul khabari. Ditulis wa syartuhu ayyata qaddama ala amilihi ayyataqaddama ala amilihi. Jelas. Jelas itu sekarang. Ingat khobarnya ilamul ibtidak masuk di tengah-tengah. Ingat ini tengah-tengah. Pertama, ma'mulnya khobar. Ingat ma'mulnya khobar tadi ya. Ma'mulnya khobar. Inna Zaidan la ta'amaka akilun. Inna Zaidan la ta'amaka. Apa yang berarti la ta'amaka yang barakallahu fiik? Maf'ul bi. Dari mana? Akilun. Berarti mana khobarnya? Akil. La ta'amaka maf'ul min ain? Min akil. Idzan maf'ul bi ma'mul dari khobar. Syaratnya, ingat syaratnya, makmulnya lebih dulu dari amilnya. Enggak boleh ente bilang inna Zaidan akilun la ta'am, enggak boleh. Engko lak lamil di tengah-tengah nanti. Lamnya letaknya di tengah-tengah. Tengah-tengah itu apa? Isim karo khobar, tengah-tengah dia posisinya. Jelas? Beliau beliau yang terhormat ini, lamun tidak ini di tengah-tengah dia antara isim dan antara khobar. Wis. Jelas syarat tadi makmulnya letaknya di depan. Baik, yang kedua lamun tidak masuk pada ad-dhamir. Ad-dhamir al-musamma indal basriyin faslan wa indal kufiyina imajan. Dan ditulis ada di situ. Lam masuk pada dhamir. Dhamir ini ana sing arai dhamir imajan kufiyin, ana sing arai dhamir apa? Fasl basriyin. Nah itu yang sampai jenis dhamir apa? Lupa ya kan. Ya benar saya salah ya kan. Saya salah 20% saya salah. Salahnya saya tadi kalau 1/5 20%. Kalau 1/10 10%. Ya, 1/5 20%, 1/10 10%. Ya, saya salah. Pokoknya keliru ya. Pokoknya ini berdasarkan ono dasare ya kan. Dasare keliru. Karena dulu itu kan waktu ini kan ingatnya waktu dulu saya ingat rakrat babu zakat. Itu ceritanya gitu. Ah, ketika itu rame, ya ramenya ya para kuat kan akeh sing bar kuliah to. Jadi itu lah. Aku kelirunya di sini 1/5-nya itu ana pikir 20%, 10% lulusan. Jadi keliru. Ah, keliru kan ada waktu itu keliru aja. Keliru ya, kan. Nah, keliru kan keliru namanya keliru. Nah. Assalam. Oh, saya enggak ikut keliru tadi. Nah, lihat ini ya. Jadi ada yang namanya fasal dan ada yang namanya imad. Jelas insyaallah. Lanjut. Insyaallah saat ini kenapa dikatakan fasal dan kenapa dikatakan imad? Kita ini sih. Kita ini dulu. Inna hadza lawal qasatul haq. Mana ini? Hadza kan ismi inna to. Ah. Lawa. Lami masuk pada dhamir. Dhamir ini posisinya letaknya di mana? Di tengah-tengah. Balik mana khabarnya? Al-Qasas. Letaknya di tengah-tengah. Cuma di tengah-tengah, pas di mana? Pas di dhamir. Di dhamir. Pas di dhamir. Jelas insyaAllah? Yes. Wa inna lana du'ayna huna lam. Masuk pada dhamir lanahnu. Apa khabarnya? As-sabun. Mana isinya inna? Inna pada na. Jelas ya Allah? Ada yang namanya dhamir fasal dan ada yang namanya dhamir imma. Berarti tak kolase dulu, nanti kita berikan beberapa faedah. Sekarang kita kolase dulu. Pertama, lamul ibtida masuk di terakhir dan masuk di tengah-tengah. Ya, terakhir pada khobar. Yang kedua pada isim. Terakhir. Yang kedua yang letaknya di tengah-tengah masuk pada bekwar. Masuk pada makmur khobar. Yang kedua apa? Dhamir. Dhamir ini ada yang menamai dhamir fasal bahwa basriyin, dan ada yang menamai dhamir imad bahwa kufiyin. Wis ditulis inda qawli lamul ibtida. Sumia kadzalika lamul muzahlaqa. Sumia dalika lamul muzahlaqa. Lamul muzahlaqa. Mana tadi yang muzahlaqa tadi? Di mana sih? Muzah. Ha bukan kha. La muzah. Muzahlaqa. Saya muzahlaqa. Za ya muzahlaqa. Anda benar rasanya. Hah? Sudah benar, coba lihat. Mana? Muzah. Keliru to iki, Pak. Iki benar ha, tapi lam iki ndi kopi. Kopi ku iki. Ya. Anda benar to kari. Sosokane oleh sosokane. Sosokane. Kok ada slot-slot dua ini apa sosokane? Itu mim sama ha sama za pertama ini. Oh, itu punya jenis. Ya. Hah? Khot nafsiyah, Pan. Ada nama lain khot nafsiyah. Ada khot nasakh, khot nafsiyah. Khot apa lagi? Hah? Khair insyaallah. Baik, lanjut ya, Pan. Li'annal akhl. Li'annal asal inna zaidan. Li'annal asal inna zaidan laqa'imun. La'anna zaidan qa'imun. Fakarihu iftitah al-kalami biharfaini mu'akkadaini. Biharfaini mu'akkadaini. Fazahlaku allama. Fazahlaku allama duna inna. Li'alla yataqaddama ma'muluha alaiha. Ma'muluha alaiha. Imam Sa'im saja pelan-pelan. Coba ditelak mana. Jangan keliru ya. Li'alla yataqaddama ma'muluha alaiha. Wala yudha'u fi ismi anna. Li'alla yahul ma lahu sadrul kalam li'alla yahul ma'lahu sadrul kalam bainal amil wal ma'mul. Tapi ini ingtaha minal mughni. Cuma halamannya itu enggak ditulis. Setelah sini. Iki butuh apa tulis apa enggak? Iki kayak butuh apa tulis. Salah enggak kapan tulis kan? Butuh apa tulis iki? Hah? Iya, kapan tulisnya. Sama apa? Sama apa? Spedolnya. Aku sang, sang ditapa itu. Ya, cukup. Ya, cukup. Sebetulnya enggak ada, tapi jadi engko ora paham engko kuatire. Apa arti zahraqah Muhammad? Menggeser. Salam. Jazakallahu salam lamun. Santai aja salam. Kelihatan lu salam. Pak lamunannya salam. Sekarang berarti kan di sini. Di sini kan ada inna laqaimun. Ya. Ini kan asalnya kan inna zaitun toh? Ah. Sekarang asalnya kata ini asalnya ini lho. Itu asal itu ini. Li la ya la ya asline la anna zaidan qaimun iki asline ini lam lam ittida yang mempunyai taukid ya. La inna juga apa? Tau taukid. La inna, la inna tau inna taukid, la taukid. Jelas? Nah, seperti ini orang Arab enggak suka memulai kalam tapi memakai dua taukid itu ora seneng. Jelas? Jelas ini muka dua pertama jelas? Lah, enggak seneng ini terus dibawa ke mana lamnya ini? Dibuang atau bagaimana? Jadi kalau enggak senang ada kalanya yang dibuang itu elanya, ada kalanya in yang kayak tadi lah. Ya enggak? Kan enggak senang kalau diawali dengan dua inna. Ya enggak kan enggak senang. Dua tau kita enggak senang. Berarti kan ada kalanya buang apa? Lamnya atau buang inanya. Jelas. Lah kenapa kok yang dibuang kok lanya? Digeser kok lanya kok enggak inanya? Alasannya apa? Alasannya tadi. Apa tadi alasannya? Alasannya mana nih? Li'alla yataqaddam ma'mul. Perhatikan. Kalau andai kata dibikin gini. Lah Zaidan. Terus apa lagi? Inna. Dengan inna Zaidan laqaimun. ya kan? Ada kalanya yang digeser inna atau la. Kalau yang digesernya inna, gak oleh. Karena kalau begitu la zaidat ini makmulnya inna. Ya enggak? Berarti inna latar di tengah-tengah gak oleh. Inna kan termasuk punya sodrul kalam, sodrul jumlah. Letaknya harus di depan. Lah berarti kalau begini makmulnya zaidatnya isimnya inna. Otomatis kan makmul daripada inna yang dihamili oleh inna kan, sehingga menjadi la zaidan. Jelas ini enggak oleh. Enggak oleh. Maka kalau begitu karena enggak boleh inna, pasti yang dilempar apa? Lamnya menjadi inna zaidan. Lah kok emang ini gor masalah. Jelas insyaallah? Jelas ini. Soal yang kedua. Kenapa dibuangnya kok ke kobarnya, kok gak ke isimnya aja? Artinya begini, inna la zaidan qaimun dengan inna zaidan la qaimun. Jelas? Kenapa lamnya ini kok dibuang ke kobar? Kacir kobarnya toh. Kenapa kok gak diletakkan di isim saja? Inna la zaidan qaimun. Inna zaidan lako imun. Gitu kan? Kenapa? Kok lamnya ini kok diletakkan di khobar? Kok gak di isim saja? Alasan ini lihat. Karena inna ini kan punya sodrul kalam. Kalau sodrul kalam, hendaknya dia itu ketika menghamilinya itu langsung. Jelas? Nah kalau ada lam kan penghalang toh. Kan cerita bros, diterobos itu kan repot kabeh toh. Nah, maunya sodur kalam itu maunya langsung. Biar langsung enak ketemu sama pasangannya. Berupa Zaidan ini. Ngerti gak ya kawan? Itu maksudnya. Ngerti insya Allah? Jelas? Jelas? Kita baca sekarang. Kita nih. Iya, intinya langsung enak gitu. Itu ya salah. Nah ini. Nah ini namanya lam seperti ini kan. Jenengnya lam muzahraqah. Lam geseran. Lam buangan. Coba buangan salahnya ini. Li'annal asla. Karena asal inna zaidan. Laqaim ini kan asal. Asal inna zaidan laqaim. Itu apa? Yaitu la inna zaidan qaimun. Fakarihu, mereka membenci. Man mereka? Orang Arab. Ittitahal kalam bihartaini muakkadaini. Membenci membuka suatu kalam itu diawali dengan dua huruf yang bermakna tauhid seperti ini. Ini enggak seneng orang Arab. Enggak seneng orang Arab. Karena enggak senang, fazahlaku, mereka menyingkirkan lam. Lam singkirkan, tapi duna inna enggak, lamnya disingkirkan. Lamnya anak kiri disingkirkan. Soalnya apa? Lihat. Li'ala, kenapa duna inna? Tidak inanya. Kenapa? Li'ala ya taqaddam ma'muluha 'alayya. Kalau andai kata inna, tentu apa? Meneri-neri. Lah andai kata inna ini yang disingkirkan, tentu makmulnya mendahului inna. Ngerti? Jelas. Ada mana? Lihatlah sekedar supaya tidak makmulnya itu mendahului ala inna. Walayu dahu fi ismina. Dan ini, lam ini enggak diletakkan di isimnya inna, tapi diletakkan di khobarnya inna. Soali apa? Soali lihatlah yahud supaya tidak menghalangi malahu apa-apa yang memiliki sodrul kalam yang letaknya di depan tadi itu untuk langsung ketemu sama amil dan bainal amil walau ail amil inna dan makmul langsung ketemu kan inna atau jret gitu. Kalau ada penghalang-penghalang kan repot. Ngerti? Bis, jelas? Iki jenengi lamul muzah. Lako ono singgara lamul ibtidak. Ono singgara ni lamul muzah lako. Kalau khabarnya dikedepankan, lamnya pindah ke apa? Dikedepankan. Berarti inna. Inna qaimun ladayya. Inna qaimun. Benar enggak? Tadi itu inna qaimun lazaidan. Benar yang Nabi Asim contohnya tadi. Benar enggak? Inna qaimun lazaidan. Benar enggak contohnya ini? Loh. Syafi'i kayak menjawab. Benar enggak contohnya? Angsur loh ini. Angsur loh ini. Ingatlah angsur ini. Selamat, benar selamat. Duh, ini awak tak ingat angsur ini. Kenapa salah? Dipisah. Selamat, dipisah. Yakin selamat, dipisah sudah itu. Inna qaimun za'la zaidan. Benar ini. Salah. Kenapa salah? Karena terpisah. Dengan apa? Fida inna fidalika la ibrotan. Kenek. Dipisah. Dipisah ini. Dipisah ini. Selamat. Gue masih gak dipisah. Dipisah fidalika. Duh. Pinip. Ketakut di rumah diku. Pinip. Maksudnya angsa salah. Apa yang salah? Harus dikompar. Aku tuh ya. Munu. Nah aku inna fidalika. La. Ayat ini salah ini. La Ibrahim ayat ini. Kok salah ini? Al-Qur'an ini. Allah Ustaz. Pak Salman, gimana Pak Salman? Salahnya apa? Iya, pelajaran kemarin, Cak. Pelajaran kemarin ini, selamat ya. Kecuali apa? Dorob, ya tawassau, mimma'lam, ya tawassau, bi ghairiha. Ya enggak? Pelajaran kemarin ini, kok selalih ini? Allah Ustaz. Berarti, Ansar, enggak usah dijawab. Enggak usah dijawab. Oke. Ya, apa lain, bro? Baru kemarin dibaca ini, yang mutakhiran ini. Lanjut. Ini, Ikhwan. Titenono. Sekarang, kenapa dikatakan huwa ini dhamir fasl? Tulisan, kenapa di sini? Di sini dikatakan dhamir fasl. Terus 45 ya Pak. Ye, terus. Hah? Jam berapa ini? Wis jam 11. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lam ya.